Coba deh, Anda bayangkan sebuah sistem hukum di mana polisi sama jaksa tuh dulunya cuma butuh selembar kertas berstempel buat menahan seseorang. Atau ya bahkan menyita barang-barang Anda. Iya, ibaratnya selama ada tanda tangan pejabat berwenang di atas meja, pintu sel udah bisa langsung ditutup. Bener banget. Dan aset Anda bisa diangkut gitu aja tanpa, ya tanpa banyak pertanyaan. Semuanya tuh serba hitam putih, sangat administratif, dan nyaris nggak tersentuh evaluasi publik sama sekali. Sangat kaku ya jadinya. Banget. Tapi coba bayangkan kalau tiba-tiba fondasi sistem yang udah puluhan tahun itu dirombak total. Gimana kalau setiap tindakan penegak hukum ini sekarang bisa digugat, bisa dibongkar mekanismenya, dan... Dan dibatalkan di pengadilan, kan? Apalagi kalau alasannya terbukti nggak masuk akal. Nah, persis. Perubahan kayak gitu tuh, ibarat mengubah aturan main di tengah panasnya sebuah pertandingan besar sih menurut saya. Sesuatu yang tadinya cuma dianggap formalitas di atas kertas, sekarang secara radikal berubah jadi semacam medan pertempuran pembuktian yang sangat terbuka. Oke, mari kita bedah ini. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Topik yang ada di meja kita sekarang adalah perubahan fundamental dalam hukum acara pidana kita. Khususnya terkait aturan main baru dalam pra-peradilan di bawah naungan KUHAP baru. Ini topik yang sangat masif ya. Sangat. Misi diskusi kita hari ini tuh jelas banget. Kita mau membongkar secara tuntas gimana perombakan paradigma ini bukan cuma sekedar teori hukum tata negara aja. Ini tuh kayak gempa bumi yang mengubah total cara aparat bekerja. Betul. Mengubah strategi para pengacara juga pastinya. Dan yang paling krusial, ini memberikan instrumen kekuatan baru bagi Anda ya sebagai warga negara. Perubahan ini sepertinya langsung menghantam zona nyaman dari para penegak hukum di garda terdepan ya. Jelas, jelas banget. Ini tuh akhir dari kacamata kuda dalam sistem peradilan kita. Selama ini kan, institusi penegak hukum kita tuh terbiasa dengan evaluasi yang cuma melihat syarat formil aja. Cuma ngecek dokumennya ada atau enggak gitu ya? Iya, persis. Kalau polisi bawa surat perintah penahanan, hakim bakal langsung ngetuk palu, menyatakan itu sah, selesai. Tapi di sistem yang baru ini, hakim diwajibkan buat menguji justifikasi substantif. Justifikasi substantif? Oke, artinya gimana tuh di lapangan? Artinya, mereka harus mulai nanya, kayak, apakah penahanan ini emang benar-benar jalan terakhir? Apa nggak ada alternatif lain selain merampas kemerdekaan seseorang hari ini juga? Saya coba mencerna ini pakai analogi sederhana ya. Ini tuh seolah-olah tugas polisi dan jaksa itu kayak anak sekolah yang cara ujiannya tiba-tiba diubah total. Menarik. Gimana tuh maksudnya? Ya kan bertahun-tahun mereka ini terbiasa menghadapi ujian pilihan ganda kan. Pertanyaannya mekanis banget kayak, apakah surat perintah udah ditandatangani atasan? Pilihannya cuma A, sudah, atau B, belum. Ah, iya. Kalau pilih A, ya mereka lulus, titik. Tapi sekarang mereka tiba-tiba dipaksa duduk dihadapkan pada soal esai yang panjang banget. Mereka harus ngurui argumentasi. Menyusun justifikasinya juga. Nah iya, harus membeberkan alasan logis di balik setiap tindakan paksa yang mereka ambil. Saya suka analogi ujian esai itu. Itu sangat sangat mewakili realitas yang terjadi sekarang. Dan disinilah titik kritis dari transisi pola pikir tersebut. Pergeseran mentalitas ya? Betul. Geser dari mentalitas yang pokoknya prosedur terpenuhi menjadi semua tindakan saya harus bisa dipertanggungjawabkan kedalaman di depan hakim. Konsekuensinya besar. Berarti kekalahan polisi di pra-peradilan bukan lagi sekedar perkara teknis salah ketik atau apa gitu ya? Bukan, itu jadi bukti nyata kalau mereka tuh gagal membangun rekam jejak atau audit trail yang solid. Tunggu. Mari kita perjelas bagian ini. Karena audit trail yang solid itu bentuk fisiknya tuh kayak apa sih di lapangan? Apa polisi sekarang harus kayak ngerekam semua interogasi pakai video? Atau mendokumentasikan rapat gitu? Iya, sebelum mereka nangkap orang gitu. Secara esensi iya, walaupun nggak semuanya harus berupa rekaman video ya. Tapi bentuk fisiknya itu berupa dokumen justifikasi yang jauh-jauh lebih tebal dan rinci. Beda dari surat selembar yang dulu ya? Jauh beda. Kalau dulu surat perintah mungkin cuma 2 halaman aja. Isinya identitas tersangka sama pasal yang disangkakan. Sekarang tuh harus ada lembar analisisnya. Wah, isinya apa aja tuh analisisnya? Iya kayak mengapa orang ini dikhawatirkan bakal melarikan diri? Atau bukti apa sih yang menunjukkan dia punya niat ngilangin barang bukti? Nah, alur logikan ini harus tercatat sebelum tindakan diambil. Bukan dikarang-karang setelah mereka digugat di pengadilan ya? Nah, itu dia. Nggak bisa lagi. Alasan tuh dicari-cari belakangan. Oke, tapi gimana kalau mereka, polisi atau jaksa ini, masih bersikeras pakai pola pikir lama? Kayak cuma ngandalin selembar kertas itu. Saya dengar di sumber kita ada satu presiden yang menarik banget soal penyitaan barangnya seorang pengacara. Iya, kasus laptop itu. Iya, yeah. Itu kan berujung fatal banget buat kepolisian. Logika saya nih ya, polisi pasti nyita laptop itu karena mereka merasa ada bukti krusial di sana. Tapi bukannya itu nabrak prinsip kerahasiaan? Yang menarik di sini adalah betapa jelasnya benturan antara kebiasaan lama aparat dengan aturan baru ini. Jadi, polisi menyita laptop advokat itu dengan alasan klasik yang sering banget kita dengar. Yang diduga kuat terkait tindak pidana itu ya? Bener banget. Mereka datang tuh cuma bermodalkan kecurigaan umum. Nggak bisa nunjukin relasi spesifik antara isi laptop itu sama kejahatan yang lagi diselidiki. Padahal kan isi laptop seorang pengacara itu bisa aja draft kontrak rahasia klien yang lain kan? Atau komunikasi pribadi, atau... Atau sekedar resep masakan istrinya bisa jadi kan? Iya betul, resep masakan atau foto liburan. Dan itulah inti masalahnya. Ketika si advokat ini bawa kasusnya ke pra-peradilan, hakim tuh membatalkan penyitaan itu sepenuhnya. Dibatalin total ya? Total. Hakim membedah esai kepolisian tadi tuh, dan mereka menyimpulkan kalau polisi gagal memenuhi syarat proporsionalitas. Karena nggak ada bukti keterkaitan langsung ya? Iya, dan yang lebih fatal lagi, polisi udah melanggar hak istimewa komunikasi klien dan advokat. Atau istilahnya tuh client attorney privilege. Oh, wow. Pelajaran dari kasus ini keras juga ya buat polisi? Sangat. Pelajarannya adalah aparat sekarang nggak bisa lagi jadiin penyitaan tuh sebagai alat pancingan. Kayak merampas barangnya dulu, baru nyari-nyari buktinya belakangan. Itu udah nggak bisa. Oke, ini menarik. Kalau polisi dan jaksa sekarang tuh diwajibkan nulis esai yang panjang dan harus tanpa celah, berarti pengacara sekarang ini bertindak kayak pihak yang nyari-nyari kelemahan dari esai itu dong? Tepat sekali. Mereka yang mengkoreksi esai itu di pengadilan. Logikanya kan ini membuka celah atau arena bermain yang luar biasa luas buat para advokat. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Iya. Karena objek yang bisa diserang sekarang jadi banyak banget. Betul. Kalau kita urutkan dari sumber kita, objek yang bisa diserang di pra-peradilan sekarang daftarnya panjang banget. Ada penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Sampai penundaan perkara dan penghentian penyidikan juga masuk sekarang. Gila. Pengacara tuh kayak dikasih senjata baru dengan amunisi penuh ya? Memang, ini tuh instrumen pelindung yang luar biasa kuat buat ngebela klien. Jadi kalau hak asasi klien dirampas tanpa objektivitas, advokat nggak perlu lagi nunggu berbulan-bulan sampai sidang pokoknya mulai. Bisa langsung serang keabsahan penahanannya saat itu juga. Bener, langsung sikat di pra-peradilan. Tapi jujur aja nih, kita kan juga harus melihat sisi gelapnya ya. Bukannya ini justru bakal jadi ladang empuk buat pengacara nakal buat mengeksploitasi sistem? Eksploitasi gimana maksudnya? Ya, saya ngebayanginnya tuh mereka bakal ngajuin pra-peradilan untuk setiap tindakan sekecil apapun yang dilakuin polisi. Sekedar buat ngulur-ngulur waktu biar tersangkanya nggak cepet disidang. Atau ya mungkin sekedar nyari panggung media gitu. Risiko itu emang sangat nyata dan di literatur hukum itu ada namanya. Kita kenal dengan istilah strategic litigation. Strategic litigation. Oke, jadi semacam litigasi strategis ya. Iya, itu tuh penggunaan instrumen pengadilan sebagai alat tekanan, baik itu tekanan psikologis maupun administratif ke aparat. Pengacara bisa aja sengaja nge-spam polisi pakai gugatan bertubi-tubi. Buat ngecah konsentrasi penyidiknya? Betul, atau biar polisinya capek terus ngambil langkah kompromi. Wah, jadi sistem baru ini kayak melegalkan taktik buat ngerepotin polisi secara sengaja dong? Nggak melegalkan niat buruknya sih, tapi emang pintunya kebuka lebar. Cuma begini. Advokat yang asal nembak tanpa perhitungan, yang sayangnya ini kesalahan umum banget di lapangan ya. Oh ya, banyak yang asal gugat gitu? Banyak. Dan itu justru bakal ngegali kuburan reputasinya mereka sendiri. Kalau mereka cuma ngegugat modal retorika doang tanpa bukti tertulis yang bisa ngebongkar kelemahan audit trail polisi tadi. Bakal langsung ditolak mentah-mentah ya sama hakim. Pasti. Malu sendiri jadinya di ruang sidang. Terus kalau taktik asal spam gugatan itu nggak efektif, gimana dong mekanisme strategi yang benar buat pengacara di sistem baru ini? Kuncinya tuh ada di pemetaan sama isolasi masalah. Pengacara yang cerdik itu nggak bakal nyerang seluruh proses penyidikan dari A sampai Z. Oh, nggak semuanya diserang? Nggak efisien. Mereka tuh bakal bedah dokumen aparat, terus nyari satu objek yang paling lemah. Satu titik buta gitu ya? Persis. Misalnya nih, penangkapannya mungkin sah. Penahanannya juga sah. Tapi ternyata polisi bikin kesalahan fatal pas nyita rekening bank. Prosedurnya nggak tepat. Jadi mereka fokus ke situ aja? Iya. Pengacara bakal fokusin semua pelurunya buat ngebatalin penyitaan rekening itu doang. Dan ingat, momentum itu segalanya di sini. Momentum gimana tuh? Pra-peradilan itu paling mematikan kalau diajuin sesaat sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap. Karena kalau menang di situ, itu bisa ngacauin seluruh konstruksi kasusnya polisi sebelum masuk pengadilan. Wow, licin juga ya strateginya. Tapi tunggu, kalau setiap pengacara mulai jago pakai taktik nyari celah ini, dan polisi juga ngebales dengan dokumen esai yang makin tebel. Makin rumit ya situasinya. Nah itu, berarti kan pengadilan bakal kebanjiran adu argumen yang super rumit. Pertanyaan saya, siapa yang harus nanggung beban dari semua benturan ini? Sudah pasti sosok yang ada di tengah-tengah. Hakim kan? Saya tuh sampai ngeri sendiri ngebayangin beban kerjanya hakim pra-peradilan saat ini. Ini tuh kayak koki bintang 5 yang harus nyajiin hidangan super kompleks. Analisis hukumnya harus dalam, pertimbangin HAM, nguji bukti teliti. Tapi dipaksa masaknya pakai microwave kan? Iya, waktunya nyaris nggak ada. Analogi microwave itu benar-benar mendeskripsikan tekanan dari pasal 163 KUHAP baru kita. Coba deh Anda bayangin mekanismenya di dunia nyata. Hakim pra-peradilan tuh cuma dikasih waktu tepat 7 hari kalender buat bacain putusan. 7 hari? Sejak kapan tuh hitungannya? Sejak hari pertama permohonannya didaftarin di pengadilan. Sebentar, sebentar. Mari kita hitung secara matematis ya. 7 hari kalender loh. Hari pertama itu kan buat pendaftaran sama nunjuk hakimnya. Betul. Habis itu hari kedua buat panggil pihak-pihaknya. Nah, terus kan pasti butuh 2 atau 3 hari lagi buat proses jawab jinawab dan gue buktiin di sidang. Berarti praktis hakim cuma punya sisa waktu 1 atau 2 hari dong? Di akhir pekan pula. Iya, sisa waktu sesempit itu buat baca mungkin ratusan halaman dokumen polisi, terus nganalisis argumen pengacara, dan nulis putusan setebal buku. Itu sih resep buat kehancuran sistem menurut saya. Adilan. Sampai berapa persen emangnya? Sekitar 300-500% dalam 2-3 tahun pertama transisi ini. 500%? Ya ampun. Gimana mungkin satu manusia biasa yang namanya hakim ini bisa nanganin gelombang tsunami dokumen dalam 7 hari? Tanpa kehilangan akal sehat atau sekedar lempar koin aja milih putusannya. Makanya, tanpa ada intervensi sistemik, sistem peradilan tingkat pertama kita bakal lumpuh total. Dan risiko terbesarnya dari kelelahan massal ini adalah lahirnya inkonsistensi. Inkonsistensi putusan ya? Betul. Dalam kondisi tertekan dan buru-buru, kasus penyitaan fiktif yang sama persis bisa aja diputus sah sama hakim di Jakarta karena dia nggak sempat meliti buktinya. Tapi dibatalkan sama hakim di Surabaya. Iya, karena mungkin kebetulan hakim di Surabaya lagi agak luang waktunya. Kalau gitu kan kepastian hukum bakal runtuh. Bahaya banget. Terus solusinya apa dong? Infrastruktur pengadilan harus segera direvolusi. Digitalisasi kayak e-court itu udah bukan pilihan lagi, tapi kewajiban mutlak. Kita juga butuh hakim khusus pra-peradilan yang diisolasi. Diisolasi maksudnya nggak nanganin kasus lain gitu? Benar. Biar mereka fokus 100% ke situ. Dan pastinya, Mahkamah Agung harus segera nurunin pedoman teknis atau perma yang baku buat jadi panduan. Nah, bicara soal pedoman nih. Dari materi kita, saya lihat ada semacam kerangka berpikir yang dirancang sebagai pelampung penyelamat buat hakim ya. Biar putusan mereka tetap waras di tengah tenggat waktu 7 hari itu. Iya, ada 4 parameter uji yang harus dilewati sama aparat. Oke, mari kita urai ini satu persatu ya. Biar Anda yang mendengarkan juga jelas gimana cara kerjanya di ruang sidang. Yang pertama itu ada legalitas. Legalitas ini saringan pertama dan yang paling dasar. Hakim di sini cuma ngelihat satu hal aja. Apakah polisi atau jaksa punya dasar hukum tertulis dan wewenang formal buat ngelakuin tindakannya? Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, polisi dari wilayah A menyita barang di luar yurisdiksinya tanpa izin lintas wilayah. Nah, tindakan itu otomatis gagal di tahap legalitas. Langsung gugur. Oke, itu masuk akal banget. Hitam putihnya jelas. Lalu masuk parameter kedua, Mi. Kebutuhan. Ini sepertinya mulai masuk ke wilayah abu-abu ya. Lumayan abu-abu, karena kebutuhan ini menguji urgensi. Hakim bahkan nanya, kenapa sih tindakan paksa ini harus dilakuin sekarang juga? Kalau nggak ada urgensinya, bisa ditolak. Kasus pencemaran nama baik yang hukumannya ringan. Hakim pasti bakal mempertanyakan kebutuhannya. Kayak apa kakek ini bakal kabur ke luar negeri gitu ya? Iya, atau apa kakek ini bisa merusak server data digital? Kan nggak mungkin. Kalau nggak ada urgensi mendesak, ya penahanan itu dianggap nggak memenuhi parameter kebutuhan. Paham, paham. Terus parameter yang ketiga itu proporsionalitas. Gimana cara ngukur proporsionalitas ini di lapangan? Proporsionalitas itu intinya nguji keseimbangan antara tujuan hukumnya dengan kerugian yang ditimbulkan ke pihak tersangka. Keseimbangan ya? Iya. Contohnya gini, ada kasus penggelapan uang, katakanlah nilainya 50 juta rupiah. Terus polisi datang dan malah menyita pabrik milik tersangkanya beserta seluruh mesinnya yang nilainya puluhan miliar. Wah itu sih gila, ratusan karyawan bisa kehilangan pekerjaan dong. Nah, disitulah hakim bakal memotong tindakan aparat. Menyita aset puluhan miliar buat nutupin kerugian 50 juta itu sangat nggak proporsional dan jelas berlebihan. Jelas, arahnya kelihatan. Dan yang terakhir nih, parameter keempat, kewajaran. Buat saya ini yang paling menarik. Soalnya kata wajar itu kan standarnya subjektif banget ya. Sangat subjektif memang. Kewajaran ini tuh parameter yang menjembatani aturan hukum tertulis dengan logika kepatutan masyarakat umum. Logika akal sehat gitu ya. Betul. Menguji apakah prosedur aparat itu bertentangan gak sih sama nilai yang hidup di masyarakat? Misalnya, polisi ngegeledah rumah di tengah malam buta, dobrak pintu, bawa pasukan bersenjata laras panjang. Kasus terorisme kah? Bukan, padahal yang dicari cuma dokumen pajak seorang akuntan. Astaga. Secara legalitas, mungkin mereka bawa surat izin. Tapi secara kewajaran, tindakan itu pasti dinilai sewenang-wenang dan bisa dibatalin sama hakim. Wah, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, kewajaran. Jadi, apa arti dari semua perdebatan ini buat kita? Kenapa Anda yang lagi dengerin diskusi ini harus peduli? Itu pertanyaan penting. Karena mungkin terlintas di pikiran Anda, saya ini kan warga negara baik-baik, saya bukan penjahat, saya bayar pajak. Aturan pra-peradilan ini mah cuma arena sirkus buat elit hukum sama tersangka korupsi aja. Pandangan itu umum banget loh di masyarakat. Iya kan? Tapi kita harus segera menyingkirin pikiran itu sekarang juga. Soalnya pra-peradilan era baru ini punya dampak langsung yang siap ngetuk pintu rumah Anda esok hari. Sangat benar. Esensi dari reformasi ini tuh sebenarnya soal demokratisasi akses keadilan. Ini secara khusus membuka pintu perlindungan buat pihak-pihak yang dulunya tuh nggak dianggap eksis sama sistem peradilan pidana kita. Coba, mari kita tarik ini ke skenario keseharian ya, biar lebih gampang dibayangin. Katakanlah nih, saya punya mobil. Saya beli mobil ini dengan cara dicicil bertahun-tahun pakai gaji bulanan saya. Uangnya 100% halal. Oke, aset sah ya? Tiba-tiba suatu hari, mobil ini dipinjam sama sepupu saya. Dan tanpa saya tahu, sepupu saya ini ternyata terlibat sindikat penipuan. Terus dia ditangkap polisi. Polisi kemudian nyita mobil saya dengan alasan itu barang bukti kejahatan. Kejadian kayak gini sering banget nih. Kalau dulu kan karena saya bukan tersangka, saya tuh nggak punya standing hukum apa-apa kan. Saya cuma bisa pasrah ngelihat mobil saya membusuk di parkiran kantor polisi bertahun-tahun. Nah, apakah di sistem baru ini saya bisa ngelawan? Secara absolut, Anda sekarang punya kekuatan penuh buat melawan. Di dalam sistem KUHP baru kita, kondisi ini diakomodasi lewat hak pihak ketiga. Hak pihak ketiga? Oke. Iya. Status Anda memang bukan tersangka. Anda nggak terlibat kejahatannya. Tapi hak kebendaan Anda dirugikan secara nyata oleh tindakan paksa aparat. Anda bisa langsung daftarin permohonan pra-peradilan. Wah gila. Cuma butuh bawa apa ke pengadilan? Di pengadilan, Anda tuh cukup fokus aja nunjukin bukti kepemilikan yang sah. Kayak BPKB atas nama Anda, atau mutasi rekening pas beli mobilnya. Terus buktikan secara logis kalau Anda nggak punya afiliasi apapun sama sindiket sepupu Anda. Dan kalau hakimnya setuju? Kalau hakim sepakat, polisi bakal dipaksa lewat perintah pengadilan buat balikin mobil itu ke Anda hari itu juga. Anda nggak perlu lagi jadi penonton yang merana, jadi korban dari sistem. Ini sebuah pergeseran kuasa yang luar biasa loh. Dan ini nggak berhenti cuma pada masalah harta benda pihak ketiga aja kan? Kita juga harus menyoroti posisi korban kejahatan nih. Betul, posisi korban itu sangat krusial di perubahan ini. Sering banget kan terjadi? Masyarakat ngeluh karena laporannya ke polisi mandek. Misal ada yang lapor karena ditipu miliaran rupiah, atau bahkan dianiaya. Tapi beberapa bulan kemudian... keluar surat saktinya kepolisian ya? Iya, polisi ngeluarin surat perintah penghentian penyidikan alias SP3. Kasus ditutup sepihak dengan stempel kurang bukti. Dan secara historis, kalau SP3 itu udah keluar, korban tuh berasa kayak nemuin jalan buntu yang gelap banget. Mereka pasti ngerasa, dikhianati sama negaranya sendiri. Udah jatuh tertimpa tangga ya? Tapi gimana dengan sekarang? Nah, kalau kita kaitkan dengan gambaran besarnya, disinilah letak revolusi yang sesungguhnya. Korban itu sekarang seakan memegang remote control buat ngawasin aparat negara. Saya mencoba bersikap realistis aja di sini ya. Emang sih ini terdengar sangat ideal di atas kertas. Tapi apakah mekanisme ini benar-benar bisa maksa institusi kepolisian buat bekerja? Maksud saya, apa bisa maksa mereka buka lagi kasus yang udah secara sadar mereka buang ke keranjang sampah? Bisa. Sangat bisa. Karena putusan pra-peradilan itu sifatnya mengikat dan punya kekuatan eksekutorial. Contoh nyatanya gimana? Mari kita ambil contoh kasus korban penganiayaan yang laporannya di SP3 tadi ya. Mm-hmm. Korban ini merasa punya bukti kuat. Ada rekam medis luka-lukanya, ada saksi mata juga. Tapi penyidiknya berdalih, saksinya nggak kooperatif. Terus kasusnya ditutup. Nah, korban bisa apa di titik itu? Korban ini sekarang berhak men-challenge penyidik itu di depan hakim pra-peradilan. Dia bawa bukti medisnya ke sidang, terus dia paparkan deh kejanggalan proses investigasi polisinya. Dan hakim bakal evaluasi itu pakai 4 parameter tadi? Persis. Kalau hakim menilai SP3 itu diterbitkan terlalu prematur dan melanggar parameter kewajaran serta proporsionalitas dalam investigasi... berarti SP3-nya... dibatalkan total. Artinya secara hukum kasus itu hidup lagi. Polisi udah gak punya pilihan administratif lain selain menugaskan tim buat ngelanjutin penyidikannya. Wow, dengan kata lain nih, warga negara sekarang punya tuas penarik buat ngerem kesewenang-wenangan aparat, sekaligus punya tuas pendorong buat maksa aparat melayani keadilan. Analogi yang sangat tepat. Tapi begini, memberdayakan masyarakat sipil dengan instrumen sekuat ini tuh pasti memunculkan kekhawatiran baru kan? Kalau semua orang yang merasa nggak puas dengan layanan polisi tiba-tiba berbondong-bondong ngajuin pra-peradilan. Pengadilan bakal kolaps. Iya, sistem kita pasti bakal lumpuh dong. Itu adalah ancaman yang amat sangat nyata. Ada resiko disinformasi yang masif kalau kekuatan ini jatuh ke tangan masyarakat yang literasi hukumnya masih rendah. Jadi mereka mikirnya bisa asal gugat aja gitu? Betul, masyarakat bisa aja menafsirkan setiap tindakan polisi yang gak nguntungin mereka itu sebagai tindakan sewenang-wenang yang bisa langsung digugat. Gugatan sembrono karena faktor emosi ini cuma bakal buang energi, waktu, dan anggaran negara doang. Jadi apa obatnya buat masalah ini? Kalau kita cuma ngandelin pemerintah buat bagi-bagi pamflet atau bikin infografis di medsos tentang cara ngajuin pra-peradilan, itu kan jelas nggak bakal cukup ya. Jelas nggak. Yang benar-benar kita butuhkan itu transformasi struktural dan kultural. Harus ada sebuah roadmap edukasi raksasa yang melibatkan seluruh ekosistem hukum kita. Kayak gimana bentuk roadmapnya? Mahkamah Agung harus turun tangan nyusun pedoman teknis yang gampang dipahami awam. Terus Mabes Polri juga harus melatih ulang ribuan penyidiknya di seluruh pelosok daerah. Dilatih soal bikin audit trail tadi ya? Iya. Dan jangan lupa, universitas juga harus merombak total modul pendidikan hukum acara pidana mereka. Dari kajian yang ada, diperkirakan kita bakal butuh masa maturasi atau pematangan sistem ini selama 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun. Ini menyadarkan kita ya, kalau undang-undang baru tuh nggak kayak saklar lampu yang bisa mengubah gelap jadi terang dalam semalam aja. Betul. perubahan hukum, apalagi yang fundamental, itu berproses. Ibaratnya kayak menanam hutan baru gitu ya. Butuh waktu biar akarnya menguat. Butuh proses gugur dan tumbuhnya daun-daun pemahaman yang baru. Dan butuh kedewasaan kolektif agar kita semua nggak tersesat di dalamnya. Sangat puitis, tapi emang begitu kenyataannya. Dan dalam kurun waktu masa transisi 10 tahun itu, ruang sidang pra-peradilan kita bakal jadi laboratorium yang sangat sibuk. Laboratorium tempat kita belajar ya? Iya, kita bakal belajar dari kedagalan aparat yang dokumen justifikasinya patah, dari para pengacara yang strateginya meleset, dan pastinya dari para hakim yang harus memeras keringat menjaga rasionalitas di bawah tekanan waktu 7 hari tadi. Baik, kita udah tiba di penghujung perjalanan diskusi kali ini. Mari kita lihat kembali sejauh mana kita udah membedah anatomi sistem keadilan baru kita ini. Perjalanan yang cukup panjang ya. Lumayan menguras pikiran. Kita memulainya dari realitas baru kepolisian dan kejaksaan yang nggak bisa lagi berlindung di balik formalitas tempel, di mana setiap pengekangan kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan lewat esai justifikasi substantif. Betul. Terus, kita juga melihat gimana ini melahirkan medan tempur baru buat pengacara, demi menyerang celah terlemah kliennya. Kita ngebedah tekanan luar biasa di pundak hakim yang harus menavigasi 4 parameter, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, kewajaran, cuma dalam waktu 7 hari. Dan yang paling penting dari semuanya? Iya, yang paling penting. Kita menegaskan bahwa Anda, sebagai pihak ketiga maupun korban, kini punya kekuatan langsung buat ngintervensi sistem demi ngelindungin hak-hak Anda. Semua dinamika tadi itu perlahan tapi pasti emang lagi menggeser pendulum peradilan kita. Dari yang dulunya cuma berpusat pada kekuasaan mutlak negara, menuju keseimbangan yang jauh lebih menghargai hak asasi manusia dan akuntabilitas. Benar. Namun, sebelum kita benar-benar menutup buku pada penelusuran mendalam ini, ada sebuah pemikiran yang ingin saya lemparin buat Anda renungkan. Sepanjang diskusi kita tadi, kita kan udah mengagungkan sistem baru ini karena bersandar pada konsep yang indah ya, kayak proporsionalitas dan kewajaran. Konsep yang sangat ideal. Ini berarti kita meninggalkan aturan hitam putih yang kaku demi mengejar apa yang disebut dengan keadilan substantif. Betul. Kita beralih pada hukum yang mengedepankan logika kelayakan. Tapi masalahnya di sini, parameter kelayakan itu pada akhirnya bakal diukur dan dikalibrasi oleh seorang hakim yang berdiri sendiri di ruang sidang. Dan hakim, sehebat apapun dia, kan tetap aja manusia yang punya bias, punya latar belakang, dan punya preferensi sendiri. Pasti ada faktor subjektifnya ya? Pasti. Sesuatu yang dianggap wajar dan proporsional sama hakim yang katakanlah lahir dan besar di kerasnya ibu kota, mungkin bakal dinilai sangat arogan dan berlebihan sama hakim lain yang punya filosofi hidup beda di daerah lain. Ah, saya paham arahnya. Jadi, pertanyaan besar yang tersisa buat Anda hari ini adalah, ketika kita nyerahin sepenuhnya penilaian atas kebebasan dan harta benda kita pada kebebasan interpretasi atas satu kata, yaitu kata wajar, gimana kita bisa mastiin kalau ruang sidang pra-peradilan ini nggak malah bermutasi jadi panggung baru buat bias subjektivitas yang nggak terkendali? Memastikan standar kewajaran yang universal di tengah keragaman sifat manusia yang menafsirkannya. Ya ampun, itu mungkin bakal jadi ujian terbesar buat masa depan hukum kita sih. Dan dengan beban ujian besar itulah kita menyudahi diskusi kita kali ini. Terima kasih udah meluangkan waktu bersama kami, menyelami kedalaman sebuah topik yang mungkin kerasa agak rumit, tapi ini tuh sangat esensial banget buat ngejamin kebebasan Anda sebagai warga negara. Teruslah berpikir kritis dan jangan pernah berhenti mempertanyakan fondasi keadilan di dunia sekitar Anda. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.